Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita sedang mempelajari Al-Asabah. Jamu Asib. Al-Asabah yarithuna bila ditakdir atau bila takdir, bila takdir. Nah, rinciannya, faidan faradu akhadu jami'al mal. Yani asib huwa man yarithu bila takdir. Al-asaba jam' asib. Naam. ومن يرث بلا تقدير فإذا انفرد أخذ جمع المال وإن كان معه صاحب فرد أخذ الباقي بعده وإن استغرقت الفروض التركة سقط. نعم. sini kita sudah belajar pula yang diperhatikan dengan baik ini وإن استغرقت الفروض التركة سقط. Sesuai hadis al-hukul faraidu bi ahliya fa ma baqi fa huwa li aula rajulin dhaka. Naam. Ittafaq alayh. Di sini ditaksim menjadi al-asaba bin nafs, al-asaba bil ghair, al-asaba ma'al ghair. Tamam? Pada al-asaba bin nafs disebutkan jami'u dhukur al-warithin min al-usul al-furu' wal-hawash illa al-ikhwata min al-um. Naam. Nanti akan datang perinciannya. Di sini masuk al-a'mam. Al-a'mam yakni li ghairi um. Masuknya di mana al-a'mam? Masuk di sini al-hawashi illa al-ikhwata minal um. Tamam? Al-hawashi di sini masuk apa saja al-hawashi illa al-ikhwata minal um? Masuk al-ikhwa asyqa, al-ikhwa li'ab, الأعمام لي للأعمام الأشقاء الأعمام لي لأب إلا الإخوة من الأم من ينقلوها من ينقلوها من يرث بالولاء من ذاك الأنثى كالمعد والمعتق. نعم. العصبة بالغير العصبة مع الغير. طيب. Selanjutnya kata Syekh jihatul usubati wa tartibul irthi biha. Naam. Man yakra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alamah al-usuli al-faqih Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jihatul usubati wa tartibil irthi biha. Wa tartibu. Jihatul usubati wa tartibul irthi biha. Jihatul usubati ala al-qawli al-rajihi khamsun. Majmu'atun ala al-tartibi fi qawlihi. Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun. عمومة وذل ولا التتمة وذل ولا التتمة وذل ولا التتمة وذل ولا التتمة. طيب. جهات العصوبة جهات يعني جمع جهة. نعم. جهة يعني أرح. Baik. Dan tertib al-irthi biha urutan warisan dengan jihad al-usubah tersebut, dengan jihad-jihad tersebut, arah-arah tersebut. Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah menyebutkan ada lima jihatul usuba menurut pendapat yang terkuat, ini tarjih beliau. Naam. Majmu'atun 'ala tartibi fi qawli, yang tergabung, terkumpul ya sesuai urutannya pada ucapan penyair. Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun, wa dhulwalatta timmatu. Bunuwatun jelas ya, nanti akan di syarah di bawah. Nah, bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, ukhuwatun, ini hawashi. Ukhuwa yang dimaksud di sini adalah apa? Li'ab wa atau li'ab. Umumatun, ini akhul ab. Tayyib. Ini juga yang dimaksud apa? Ini juga hawashi. Yang dimaksud di sini apa? Umumah di sini li'ab wa atau syiqqa dan li'ab. Jadi tidak masuk pada ukhuwah di sini minal yang li'um enggak masuk. Begitu pula umumah akhul ab li'um juga tidak masuk. Naam, jadi ini bunuwah, ini yang furu', kemudian ubuwah usul, kemudian ukhuwatun dan umumatun min hawashi. Yani yang li ghairi baik asyikha atau li'ab. Kemudian wadhul wala tatim, wadhul wala dan pemilik al-wala. Al-wala. Nah, yang termasuk asabatu bin nafs al-mu'at, al-mu'at akan datang nanti. Pemilik al-wala ini pada naam, pemilik wala budak yang mantan budak yang dia merdekakan. Nah, kemudian at-tatimmatu yakni pelengkap. At-tatimmatu yakni dhul wala at-tatimmatu. Dhul wala at-tatimmatu pelengkapnya. Tamam. Jadi semuanya lima. Naam, penjelasannya qira. Fal bunuwatu yadkhulu fiha al abna'u wa bana'u wa abna'uhum wa in nazalu bi mahdhi dhukuri. Baik, satu-satu ya. Jadi al bunuwah masuk di dalamnya al abna'. Ibn ya. Al abna' wa abna'uhum dan putra-putra mereka. Jadi al abna' putra-putra mayit, yakni anak-anak lelaki mayit, dan putra-putra dari anak-anak lelaki mayit. Wa in nazalu bi mahdhi dzukur, meskipun ya turun ke bawah ya, berapapun turunnya ke bawah, yang penting bi mahdhi dzukur, dengan murni jalur laki-laki, yakni ibnun, ibnu ibnin, ibnu ibnin, ibnin, ibnu ibnin, ibnin, ibnin, ibnu ibnin, ibnin, ibnin, ibnin, berapapun ke bawah kalau ada. Yang penting bimahdir dhukur, tidak diperantarai oleh unsa. Paham dong? Ini mereka mewarisi secara apa? Ini termasuk golongan apa sambil meroja? Al-asabatu bin nafs. Tayyib. Lanjut. Tabi'. Wa kadzal banatu wa banatul ibni ma'a dzakarin mu'assibin lahunna. Begitu pula al-banatu wa banatul ibni, dan banatul ibn ya, banatul ibn terus ke bawah, banatul ibn yakni bint ibn atau bint ibn ibn, bint ibn ibn. Yang penting ya jalurnya lah laki-laki. Nah, bint ibn atau bint ibn ibn, bint ibn ibn ibn, seperti riwayat contoh-contohnya. Naam. Ma'a dzakarin mu'assibin lahunna, bersama dzakar ahli waris lelaki yang mu'asib lahunya menta'asib mereka, yakni bint bersama ibn, bint ibn bersama ibnu ibn, bint ibn ibn bersama ibnu ibni ibnin, yakni zakar mumathil. Nah, atau pada satu keadaan meskipun tidak mumathil, anzal bisa menta'asib banatul ibn apabila jatah tsulutsain sudah dihabiskan di atas. Sudah telah lewat. Iya kan? Hah? Yani al-banat dan banatul ibn mewarisi secara ta'asib. Yani asabah masuk golongan apa? Asabah bil bil bil ga bin nafs. Hah? Asaba bil ghair. Baik. Asaba bil ghair. Naam. Jadi masuk dalam jihah arah ta'asib al-bunuwah, masuk di dalamnya seluruh furu' yang mewarisi secara ta'asib. Baik ta'asib bin nafs maupun ta'asib bil bil ghair. Jelas? Naam. Iqra. Wal ubuwatu. Wal ubuwatu yadkhulu fiha al abu wa aba'uhu wa in 'alau bi mahdhi dhukuri. Naam. Jihat al ubuwa, arah al ubuwa, yakni usul. Nah, usul dzakar masuk dalamnya al-ab wa aba'uhu, yakni al-ajdad, ajdadul mayyit. Wa in 'alau, ya. Tayyib, wa in 'alau berapapun naiknya ke atas, bimahdi dzukur dengan murni jalur laki-laki. Abul ab, abu abil ab, abu abil jad, abu jadil jad, dan seterusnya. Baik. Ini asobah. Golongannya asobah. Bin, bin nafs. Baik. Ikra. والأخوة يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمهد ذكوره. طيب. الأخوة جهة الأخوة ما سدد لمن الإخوة لغير أم. يعني حواشي سامبين حواشي. الأخوة العمومة حواشي. نعم. Jadi maksudnya jihad al-ukhuwa al-ikhwat li-ghairi um. Al-ikhwat li-ghairi um, yakni al-ikhwa al-ashiqqa dan al-ikhwa li-ab. Wa abna'uhum dan putra-putra mereka. Yakni ibnul akh syaqiq, ibnul akh li-ab. Tayyib, wa in nazalu bimahdi dhukur. Ya, berapapun turunnya ke bawah. Bimahdid dhukur dengan murni jalur laki-laki. Berarti ibnu ibni al-akh syaqiq atau al-akh li'ab. Ibnu ibni ibni al-akh syaqiq atau ibnu ibni ibni ibni al-akh li'ab. Jadi keturunannya al-ikhwa li-ghairi um, keturunan laki-laki ke bawah yang penting jalurnya murni laki-laki. Tidak diantara oleh unsa. Tamam. Bisa dipahami? Wa kadza. Tayyib, mereka asabah bin bin nafs. Ha. Wa kadza. Wa kadza al-akhwatu li ghairi ummin idza kunna asabatan bil ghair aw ma'al ghair. Begitu pula al-akhawat li ghairi um. Yani al-akhawat as-syaqiqat dan al-akhawat li ab idza kunna asabatan bil ghair am ma'al ghair. Apabila mereka ya akhwat li ghairi um itu asaba marisat asib bil ghair. Naam. Bagaimana ini? Kapan al akhawat li ghairi um, yani asyqiqat atau li ab mewarisi secara ta'asib bil ghair? Kapan mereka menjadi asaba bil ghair? Al akhawat asyqiqat apabila ada al ikhwah al asyqa. Al akhawat li ab apabila ada al ikhwah li ab. Tamam? Kemudian ma'al ghair, kapan al-akhawat li ghairi um mewarisi bita'asib ma'al ghair, menjadi asaba ma'al ghair? Ketika ada ada inathul furu'. Ada inathul furu'. Naam. طيب ada inathul furu', ada al-banat. Naam. Tamam. Jadi masuk dalam jihad ukhuwah ya, seluruh asabah pada jihad ini jauhwa yang mewarisi secara ta'asib, baik asabah bin nafsi maupun asabah bil ghair maupun asabah ma'al ghair. Tamam. Wal'umumah, hawashi berikutnya al'umumah, jihadul umumah. والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب العمومة paman يعني أخو الأب. Nah, jadi kan termasuk hawashi ke samping karena saudara lagi-lagi bapak. Masuk di dalamnya al-a'mam li ghairi um, tapi tidak semua a'mam, tidak semua paman saudara bapak. Ya. Yang masuk di sini adalah al-a'mam li ghairi um, seperti halnya saudara laki-laki mayyit, ikhwat al-mayyit, yang merupakan asabah hanya yang bersambung dengan mayyit, ya, dengan jalur ayah, baik jalur ayah sendiri atau ayah dan ibu, yaitu asyqa atau li'ab. Apabila jalurnya hanya unsa ibu, maka tidak mewarisi secara ta'asib. Begitu pula pada al-amam, karena itu adalah saudara ayah. Saudara ayah yang saudara ayah sekandung. Saudara ayah sekandung atau saudara ayah sebapak. Ya, ini li'gari um. Nah, jadi al-amam li ghairi um maksudnya al-amam asyqa atau al-amam li'ab. Al-amam asyqa dan al-amam li'ab. Adapun saudara bapak, paman saudara bapak, tapi saudara bapak dari jalur apa? Ibu. Dan ini saudara bapak seibu. Nah, maka dia tidak masuk dalam asabah. Tamam? Jadi ingat ya, untuk al-hawashi yang masuk dalam asabah, dan ini asabah bin nafs, al-ikhwa li ghairi yani asyqa dan li'ab, begitu pula al-a'mam li ghairi asyqa dan li'ab. Wa abna'uhum, dan putra-putra mereka. Berarti putra-putra mereka apanya mayyit? Sepupu kan? Naam. Wa in nazalu bi mahdi dzukur, berapapun turunnya ke bawah ya keturunan al-amam li ghairi bi mahdi dzukur, dengan murni jalur lelaki. Jadi ibnul am asy-syaqiq atau ibnul am li ab atau ibnu ibnil am asy-syaqiq li ab atau ibnu ibni dan seterusnya, yang penting murni jalur lagi-lagi. Tamam? Iqra. Walwala'u yadkhulu fihi al-mu'tiku wa 'asabatuhu al-muta'assibuna bi anfusihim. Dan alwala masuk di dalamnya al-mu'tiq. Al-mu'tiq. Coba lihat kembali di halaman sebelumnya. Fal'aswatu bin nafshum. Al-thani. Man yarithu bil wala'i min dhakarin au untha. Berarti al-mu'tiq di sini maksudnya wal-mu'tiqah. Ya. Nah, yakni meliputi laki-laki dan wanita. Yakni sahibul wala yang memerdekakan budak tersebut. Wa asobatuhu dan asobah sahibul wala. Asobah sahibul wala al-mu'tiq. Tetapi dengan syarat al-muta'assibuna bi anfusihim. Nah, dan ini sudah lewat pembahasannya ya. Sudah lewat ini. Nah. Adapun asaba al-mu'tiq sahib al-wala, asaba sahib al-wala, yakni yang mewarisi sahib al-wala secara ta'asib bin nafs. Faham? Mayit ini misalkan meninggalkan mu'tiq. Ahli waris yang mewarisinya hanya mu'tiq yang mantan tuan yang meregakan dia. Berarti kan itu yang mengambil seluruh hartanya. Tapi mu'tiqnya sudah meninggal misalkan. Tidak ada juga ahli waris lain kerabat. Hanya dari jalur al-wala yang bisa mewarisinya. Tapi sahibul wala, mu'tiq yang meregakan dia juga sudah meninggal sebelumnya. Tetapi sahibul wala al-mu'ti yang memerdekakan dia, ya, ketika mantan budaknya meninggal, mu'ti ini punya keturunan. Ada asobah yang mewarisi, ya, ada keluarga kerabat, nah, yang merupakan ahli waris mu'ti tersebut. Ada yang ahli warisnya secara fard, ada asobah bin nafs dan asobah yang lainnya. Yang bisa mewarisi harta mantan budaknya itu hanya ahli waris sahibul wala ini tadi, al-mu'tiq, yang muta'assibuna bi anfusihim. Yang selainnya tidak bisa. Difaham ini? Yang mewarisinya secara ta'assib. Naam. Bin nafs. هذه جهات العصوبة. هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أبا. طيب inilah جهات العصوبة arah-arah ta'asib menurut pendapat yang terkuat yang menjadikan al-jad aban. Naam, yakni al-jad masuk dalam kategori ab, masuk dalam jihat al-ubuwah. Ada pendapat lain amma 'ala al-qawli marjuhi. أما على القول المرجوح الذي لا يجعله أبا فالجهات ست. نعم. Ada pun pendapat yang marjuh, yang lemah, yang tidak menjadikan al-jad sebagai ab, dibuat jihat tersendiri. نعم. فالجهات ست, maka jihat ada enam. قرأ. البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. طيب lihat menurut riwayat marjuh jihatul bunuwah, tertib yang kedua jihatul ubuwah, tertib yang ketiga ada dua, al jududa wal ikhwah. Jadi tidak dikatakan thummal jududa thummal ikhwah, enggak, tapi al jududa wal ikhwah. Jadi satu posisi, satu jihah. Naam. Thumma banul ikhwah, baru kemudian banul ikhwah. Thumma al-umumah wa banuhum. Thumma al-wala. Tayyib. Tapi ini marjuh. Dihafalkan ini yang rajih ini ya. Dihafalkan jihad ini. Ya. Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun, wadul walad, tatimmatu. Naam. Iqra. Fa yuqaddamu fi at-ta'sibi al-asbaqu jihatan. Fa in kanu fi jihatin wahidatin quddima al-aqrabu manzilatan. Fa in kanu fi manzilatin wahidatin quddima al-aqwa wa huwa man yudli bil abawain 'ala alladhi yudli bil abi wahdahu. Tadi kan fungsi jihad ini ketika berkumpul asobah lebih dari satu, siapa yang ambil harta? Kan begitu. Fa yuqaddamu fi at-ta'sib, maka didahulukan dalam ta'sib, mursal ta'sib, al-asbaqu jihatan, yang jihad arah ta'sibnya lebih di depan. Berarti jika ada asobah, ya, mayit meninggal dengan asobah jihah bunuwah dan ubuwah, maka yang ngambil jihah bunuwah, ubuwah kalah. Jika ada mayit meninggalkan ahli waris asobah jihah ubuwah dan ubuwah, maka yang ngambil adalah jihah ubuwah. Uhuwa tertutup, begitu. Itu fungsi jihad ini. Paham tum? Nah, jadi yang paling kuat adalah bunuwah. Ya bunuwah. Ubuwah, uhuwa, umuwah, semua tertutupi dengan bunuwah. Kemudian nomor dua yang terkuat adalah ubuwah. Dan seterusnya. Tamam. Fa'inkanu fi jihatin wahidatin, apabila mereka ahli waris asobah itu berada pada jihad yang sama, arah ta'sib yang sama, bagaimana? Sama-sama bunuwah atau sama-sama ubuwah, dan masuk dalam ubuwah ni al-ajdad, ya. Nah, dan seterusnya, sama-sama ukhuwah, jihadnya sama, kan tidak ada yang bisa didahulukan dari segi jihad karena sama jihadnya. Maka quddimal aqrabu manzilatan, didahulukan yang paling dekat kedudukannya, posisinya dari mayit. Tamam. Misal mayit meninggalkan ibnun dan ada ibnu ibnin, cucu ibnu ibnin. Ibnun dan ibnu ibnin sama-sama asobah bin nafs dan jihadnya bunuhah sama. Yang mana yang didahulukan, ibnun atau ibnu ibnin? Qudiman akrab man manzilatan, didahulukan ibn. Jadi ibnu ibnin tertutupi karena dia jauh. Yang terdekat ibnun, begitu. Tamam, nanti akan datang contohnya. Kemudian fa in kanu fi manzilatin wahidatin, apabila mereka pada manzilah kedudukan yang sama. Nah, jihad sama, manzilah sama, yang mana yang didahulukan? Mewarisi ta'asib. Quddimal aqwa, didahulukan yang terkuat. Wa huwa man yudli bil abawaini 'ala alladhi yudli bil abi wahda, yaitu yang bersambung dengan mayat melalui jalur dua ayah. Ya, 'ala alladhi yudli bil abi wahda, didahulukan atas yang bersambung dengan mayit melalui jalur satu ayah saja. Dalilnya liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar." Baik, berdasarkan sabda Rasul, sam hadis ini mutafa alaih, "Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar." Nah, alihul faraidah bi ahliya, fama baqiya, antara apa yang tersisa, hati yang tersisa, fahuwa, maka itu li aula rajulin dzakar, untuk rajulin dzakar, yani asabah, asib yang aula, yang paling pantas, berhak sesuai dengan jihad tersebut. Fal ibnu aula minal abi li annahu asbaqu jihatan. Ibn lebih berhak daripada ab karena lebih jihadnya lebih di depan. Naam. Wal abu aula min al jaddi li annahu aqrabu manzilatan. Lebih berhak daripada al jadd karena lebih dekat manzilahnya. Ada mayit meninggal masih hidup ayahnya, masih hidup kakeknya. Nah, yakni bapak dari bapaknya. Dan tentunya kakeknya enggak dapat, abnya enggak dapat, kan begitu. Wal akhu syaqiqu aula min al akhi li abin li annahu aqwa. Mayit meninggalkan akh syaqiq, dan juga ada akh li ab. Ya. Nah. Jadi al akh syaqiq yang dapat, al akh li ab mahjub. Nah, al akh syaqiq aula lebih rada bil akh li ab, karena dia lebih kuat. Kenapa? Karena al akh syaqiq bersambung dengan mayit melalui jalur ab dan Nah. Sedangkan akhli ab hanya jalur ab. Paham dong? Ya, tadi lihat kembali kaidahnya quddimal aqwa wa huwa man yudli bil abawaini 'ala alladhi yudli bil abi wahda. Nah, man yudli bil abawain 'ala alladhi yudli bil ab wahda. Al abawain di sini mabit taglib. Dua ayat, maksudnya ayah dan ibu syaqiq. Bandingkan li'ab. Selesaikan ini. Qala al-Ja'bari. قال الجعبري مشيرا إلى ما سبق فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. نعم. Kata al-Ja'bari mengisyaratkan apa yang telah lewat, yakni didahulukan berdasarkan tertib jihad. Jika sama jihadnya maka al-aqrab manzilah, jika sama manzilahnya maka al-aqwa. Yaitu tergabung dalam bait ini fabil jihati taqdimu, maka dahulukanlah berdasarkan jihah, urutan jihah, thumma biqurbihi, kemudian dahulukan berdasarkan kedekatan manzilah jika jihahnya sama, wa ba'dahuma, dan setelah keduanya, ya, setelah jihah, patokan jihah, dan setelah patokan al qurbul manzilah. Nah, jika sama jihannya, sama dengan manzilahnya, ij'alat taqdima bil quwwah. Ya, jika kita susun, yaitu ij'alat taqdima bil quwwah. Ini kan bait syair, jadi taqdima bil quwwati ja'ala. Nah, yaitu ij'al at taqdima bil quwwah. Jadikanlah, ya, patokan untuk mendahulukan al quwwah, kekuatannya. Alladhi yudhlibil abawain aqwa min alladhi yudli bil abi wahdah. Fabil jihadi taqdimu thumma biqurbihi wa ba'dahuma taqdima bil quwwati ja'ala. Barakallahu fikum. Dihafalkan dua bait ini, ya. Ini patokan dalam pembagian warisan asabah. Contoh-contohnya nanti aja pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallah.